بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، kita dapat kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan potongan dari hadis yang ke-19, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di saat beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-wasaya wan-nasaih, menyampaikan wasiat-wasiat dan nasihat-nasihat beliau kepada seorang anak muda yang akan tumbuh menjadi seorang alim, faqih, mufassir, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Di mana nasihat-nasihat ini sangat dibutuhkan, terkhusus bagi kaum muslimin yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Ya ghulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa perkataan atau beberapa ucapan. Ihfazillah yahfazka, hendaklah engkau memelihara Allah." Yang dimaksud adalah memelihara syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, memelihara agamanya. Dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala apabila hamba tersebut memelihara agamanya, maka Allah akan memberikan pemeliharaan kepadanya. Dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemeliharaan kepada seorang hamba, pemeliharaan tersebut datang dari dua arah. Dari sisi dunianya, demikian pula dari sisi akhiratnya. Dan itulah yang paling utama. Dari sisi dunia, Allah Jalla wa ala akan selalu memberikan pemeliharaan kepadanya. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan apa yang dia dapatkan dari rezeki kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari hasil yang diharamkan. Dan dia akan merasakan suatu kenikmatan dalam kehidupan dunianya, bersama dengan keluarganya, bersama dengan anak-anaknya, walaupun mereka tidak diberikan harta yang banyak, namun mereka diberikan rezeki al-qana'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Dan yang kedua adalah penjagaan Allah dari sisi akhiratnya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala selalu menuntun dia sehingga dia istiqamah dan kokoh di atas agama Allah, tidak menyebabkan dia berpaling disebabkan karena banyaknya dari kalangan manusia yang berpaling dari jalan Allah, dan tidak menyebabkan dia melenceng disebabkan karena banyaknya dari kalangan manusia yang tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia bertemu Allah. Dan ini merupakan suatu kebahagiaan apabila seorang hamba diberikan keistiqamahan dan astabat dalam menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Lalu kemudian beliau mengatakan, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Peliharalah agama Allah, maka engkau akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala akan berada di hadapanmu. Dalam riwayat yang lain yang akan disebutkan di dalam kitab ini juga disebutkan dalam riwayat selain Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfadillaha tajidhu amamak. Peliharalah agama Allah, maka engkau akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala amamaka, berada di hadapanmu. Yaitu apabila engkau mengamalkan amalan-amalan ketaatan, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah, Allah pasti akan mengenal kamu di saat dalam kondisi kamu dalam keadaan sulit, kamu dalam keadaan susah, Allah tidak akan meninggalkan kamu. Allah pasti akan memberikan solusi. Ini juga salah satu hikmahnya, salah satu faedah yang sangat kita rasakan. Apabila kita memelihara agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah berada di hadapan kita, yang akan selalu menyelesaikan berbagai problem yang kita hadapi. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, dan janji Allah itu tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala mengingkarinya. Bagi orang yang bertakwa, maka dia pasti akan selalu diberikan jalan keluar. Allah pasti akan selalu menyelesaikan berbagai macam problem yang dihadapi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi dia. Problem apa saja? Masalah pribadinya, masalah keluarganya, masalah dia dengan istrinya, masalah anak-anaknya, masalah masyarakatnya, masalah negaranya. Apabila dia menghadapi semua itu dengan takwa Allah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka segala macam problem itu pasti akan bisa dihadapi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan dunia kita. Tidak benar ada orang yang mengatakan bahwa harus dipisahkan masalah politik, politik, masalah agama, agama. Tidak. Agama mengatur segala perkara. Sampai dalam permasalahan urusan negara, diatur oleh agama ini. Mana yang halal, mana yang haram. Sebab kalau tidak demikian, orang akan bisa berbuat apa saja. Sampai dalam perkara-perkara menetapkan hukum, menetapkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam suratul Ma'idah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ وَالْفَاسِقُونَ وَالظَّالِمُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka itu adalah orang-orang kafir, fasik, zalim. Allah Jalla wa'ala menyebutkan ini secara mutlak. siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan dikatakan seorang itu menjadi hakim? Ketika dia menjadi hakim atau menjadi pencetus hukum terhadap dua orang yang sedang berselisih. Jadi jangan kita menyangka bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini khusus diterapkan kepada penguasa. Bukan. Siapa saja ada orang yang datang lalu bertanya kepada kita. Lalu kemudian kita memberikan jawaban kepada dia sebagai solusi dari apa yang menjadi problemnya. Maka berarti kita telah menjadi orang yang mencetuskan hukum yang dia permasalahkan. Maka dia termasuk hakim dalam hal ini. Ada dua orang yang sedang berselisih. Lalu kemudian dua orang ini datang kepada kita minta penyelesaiannya. Maka dia disebut sebagai hakim. Dan dia harus berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, maka dia terkena di dalam apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fasik, zalim, kafir. Nah ini ma'asyir al-ikhwa rahimakumullah. Ihfadillah, jagalah syariat Allah. Pelihara agama Allah. Engkau pasti akan mendapati Allah itu berada di hadapanmu. Nah, makanya kalau kita dalam keadaan sulit, ya, dalam keadaan kita punya problem, minta kepada Allah diberikan solusi. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar yang terbaik pada kita. Kita mungkin ingat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tiga orang yang sedang melakukan perjalanan. Lalu kemudian setelah sore hari mereka berusaha mencari tempat untuk menginap. Maka mereka pun mendapati ada sebuah gua yang memungkinkan bagi mereka untuk menginap di tempat tersebut. Maka masuklah mereka ke dalam gua itu. Begitu mereka masuk ke dalam gua, tidak berapa lama kemudian ada batu yang besar yang datang dari atas bukit tersebut lalu kemudian jatuh dan akhirnya menutupi pintu gua itu. Mereka berusaha untuk keluar, mereka tidak mampu untuk keluar. Akan tetapi mereka ini adalah orang-orang muslim, orang-orang yang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara mereka pun menasihati teman-temannya. Dia mengatakan sesungguhnya tidak akan ada yang mampu menyelamatkan kalian dari gua ini. Dan tidak akan ada yang mampu untuk mengeluarkan kita. Untuk membuka batu besar yang ada di pintu gua ini. Kecuali apabila kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menyebutkan amalan-amalan solehnya kalian. Apa yang kalian ingat dari amalan soleh yang pernah kalian lakukan. Sebutkan itu dalam doa. Nah ini termasuk di antara perkara yang disyariatkan. Bertawassul dengan amalan soleh. Kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan wasilah dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh. Misalnya kita mengatakan Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula an taghfira li khathiati yaumaddin. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan melalui perantaraan nama-nama al-husna yang engkau miliki dan sifat-sifat yang maha mulia, yang maha agung yang engkau miliki, agar engkau mengampuniku dari segala kesalahan-kesalahan yang pernah kuperbuat. Ini boleh kita menggunakan wasilah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu banyak sekali dari doa-doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga diperbolehkan untuk berwasilah, bertawassul melalui doanya orang-orang yang kita menganggap saleh atau melalui doanya orang-orang lain dari kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup. Misalnya kita mengatakan pada saudara kita, ya, Jangan lupa ya akhi, doakan saya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan pada saya dunia akhirat. La tansani min du'aik ya akhi, jangan engkau melupakan aku dari doamu, sisipkan ada doa untukku. Ini boleh. Ya. Apalagi di saat seorang itu berjauhan, ya. Fi dhahril ghaib. Ini ada kutaman-kutaman sendiri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa man da'a li akhihi fi dhahril ghaib, barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya muslim fi dhahril ghaib. Yang dimaksud fi dhahril ghaib itu apabila mereka berjauhan, orang ini berada di tempat yang lain, bukan di hadapannya. Mungkin temannya ini dalam keadaan musafir, berjauhan. Akan tetapi dia mengingat saudaranya yang jauh di sana, maka dia pun mendoakannya. Barang siapa yang mendoakan demikian kepada saudaranya muslim, melainkan di sana ada malaikat yang mendengarkan doa tersebut, lalu kemudian dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kepada orang yang berdoa ini, walaka mithluh, dan engkau juga akan mendapatkan yang semisalnya. Dia doakan kepada orang lain, namun dia mendapatkan seperti apa yang dia sebutkan dalam doanya kepada orang itu. Subhanallah. Ini juga dianjurkan. Yang ketiga, kita boleh bertawassul dengan menyebutkan amalan-amalan saleh. Sebagaimana yang akan kita sebutkan. Dari tiga orang ini yang masuk ke dalam gua, mereka terkurung. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa tidak ada yang akan mampu menyelamatkan kalian kecuali kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amalan-amalan soleh kalian. Maka mulailah satu persatu berdoa. Yang satunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan baiknya dia kepada orang tuanya. Dia menceritakan dalam doa itu bahwa apabila dia menyediakan susu, ya, menyediakan makan di malam hari, dia tidak pernah mendahulukan orang lain dari kedua orang tuanya. Selalu orang tuanya didahulukan. Lalu kemudian setelah itu yang lainnya diberikan kepada anak-anaknya, istrinya. Suatu ketika dia terlambat, ya, untuk pulang. Sehingga dia pulang pun di malam hari. Ketika dia membawa susu tersebut, di malam hari dia mendapati kedua orang tuanya sudah dalam keadaan tidur. Mau diberikan kepada anak-anaknya, padahal dia belum memberikan kepada kedua orang tuanya. Padahal anak-anaknya ini sudah sangat butuh sekali, sampai mereka nangis-nangis. Ya, meminta air susu itu kepada ayahnya. Namun tidak diberikan. Kenapa? Karena belum diberikan kepada kedua orang tuanya. Maka terus dia tunggu. Ya, dia ingin membangunkan kedua orang tuanya, dia tidak merasa enak. Ya. Jangan sampai mengganggu. Kasihan keduanya dalam keadaan beristirahat. Maka terus ditunggu sampai anak-anaknya sudah menangis, akan tapi tidak dibelikan. Sampai mendekati waktu fajar, keduanya pun bangun, barulah dibelikan susu itu. Ya, lalu kemudian diberikan yang lainnya kepada anak-anaknya. Maka ketika dia berdoa seperti itu, maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala membuka sedikit dari pintu gua itu. Namun mereka tidak mampu keluar. Yang satunya berdoa lagi. Dia menceritakan tentang keadaan dia dahulu. Dia pernah senang dan cinta kepada seorang wanita dan itu adalah anak pamannya. Seperti kecintaan seorang laki-laki kepada wanita. Ya. Lalu kemudian dia selalu berusaha agar kemudian wanita ini menyerahkan dirinya, memberikan kehormatannya kepada laki-laki ini. Akan tapi wanita ini menjaga diri. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam kondisi suatu ketika dia sangat butuh. Ya, dia ingin meminjam uang wanita ini. Dia sudah kesana kemari tidak mendapatkan pinjaman, tidak ada jalan lain kecuali dia harus mendatangi laki-laki tersebut karena laki-laki ini kaya. Ketika dia datang, maka laki-laki mengatakan, saya akan memberikan itu, bahkan tidak usah sebagai pinjaman, tapi dengan syarat engkau harus menyerahkan dirimu. Nah, maka wanita ini merasa bahwa tidak ada jalan lain kecuali dengan cara yang seperti itu, maka dia pun hendak melakukannya. Maka pada saat laki-laki ini, ya, sudah mendekatinya, sampai disebutkan dalam hadis tersebut bahwa dia telah menduduki kedua pahanya. Lalu tiba-tiba wanita ini mengatakan, ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqih. Bertakwalah kamu kepada Allah, jangan engkau pecahkan cincin seorang kecuali dengan haknya. Mendengarkan itu bergetar laki-laki ini. Mendengarkan perintah untuk bertakwa kepada Allah, maka dia tiba-tiba bergetar takut kepada Allah. Ya, begitu dia bergetar, maka dia langsung meninggalkan wanita tersebut dan tidak ingin mendatanginya lagi. Terus dia berlari. Nah, apabila ini termasuk amalan solehku ya Allah, maka berikanlah jalan keluar dari apa yang sedang kami hadapi ini. Maka pintu itu, pintu gua tersebut atau batu yang menutupi pintu gua itu terbuka, namun mereka tidak mampu keluar. Sampai kemudian ada satu orang lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, saya memiliki buruh-buruh. Jadi ada orang-orang para pekerja yang bekerja di tempat beliau. Lalu kemudian di antara mereka ini setelah menerima waktu penerimaan gaji, salah satu dari mereka ini, pekerja-pekerja ini, pergi begitu saja tanpa mengambil gajinya. Nah, maka akhirnya kemudian gaji ini disimpan oleh dia. Ya. Kapan-kapan mungkin suatu saat dia akan datang untuk menagih gaji yang tidak sempat diambilnya pada waktu itu. Dia langsung pergi tanpa mengambil upahnya. Maka disimpan. Dan bukan hanya disimpan begitu saja, dikembangbiakkan oleh dia. Ya. Sampai akhirnya kemudian kambing dari orang ini itu semakin bertambah, ya, dikembangbiakkan, dibelikan kambing, lalu kemudian kambing ini dipelihara dengan baik oleh dia sampai kemudian beranak, ya, beranak cucu dan banyak sekali jumlahnya, puluhan kambing. Lalu kemudian suatu saat datanglah orang ini, setelah sekian tahun dia tidak datang, akan tapi orang ini tetap memelihara, menjaga mana milik dari orang yang pernah meninggalkan upahnya tersebut dan mana milik dia, ya, terus dipisahkan. Datang kemudian orang ini yang tidak sempat mengambil upahnya. Saya adalah orang yang dahulu yang tidak mengambil upah. Sekarang saya ingin menagih upah saya. Maka kemudian orang ini mengatakan, ambil semua itu. Yang ada di lapangan itu, dari kambing-kambing itu milik kamu semua. Kata orang ini, kamu jangan main-main. Ya, tidak sebanyak itu yang saya miliki dahulu. Saya cuma punya sekian. Maka dia jelaskan bahwa saya telah mengembangkan dari harta, dari upah yang pernah saya berikan padamu, dan itulah hasilnya, ambillah semuanya. Maka dia mengambil semuanya dan dia tidak meninggalkan sedikit pun. Kalaulah memang yang demikian ya Allah termasuk di antara amalan salehku, maka hendaklah engkau memberikan kepadaku jalan keluar dari apa yang sedang kami hadapi. Maka batu itu pun terbuka, akhirnya mereka pun bisa keluar dan berjalan, ya, di jalan Allah, mereka pun berjalan dan melanjutkan perjalanannya. Subhanallah. Coba kita melihat keadaan yang seperti ini. Dalam keadaan kepepet, mereka tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini, itu subhanallah. Kalau kita betul-betul mengamalkan dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pasti terjadi yang seperti ini. Ya. Bahkan ini pernah dialami oleh sekian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada seorang yang waktu itu dia di Yaman, dia seorang penuntut ilmu, ya, dari Indonesia juga. Orang ini melakukan perjalanan dengan seorang temannya dari Yaman, penduduk Yaman. Ya, pada waktu itu mereka sedang melakukan perjalanan yang kemungkinan kalau sampai ke tempat itu, ya, yang dituju itu membutuhkan waktu selama 2 hari perjalanan. Subhanallah. Sementara kalau secara akal, ya, tidak terfikirkan oleh kita, mampukah kita akan sampai ke sana. Belum lagi di tengah jalan itu kemungkinan kalau di malam hari ada perampok dan seterusnya. Sementara perbekalan sangat minim sekali. Kita tidak mencari tempat untuk minum kecuali mencari-cari semacam apa tempat-tempat yang ada di tanah yang mungkin di sana ada hujannya, ya. Ada turun hujan kemudian tertampung di sebuah tempat, maka kemudian mereka mencari tempat-tempat yang seperti itu, dua orang ini. Lalu kemudian suatu ketika setelah mereka berjalan dari pagi hari sampai siang hari, mereka dalam keadaan kelelahan. Seakan-akan mereka sudah tidak mampu melanjutkan perjalanan. Mereka dalam keadaan capek sudah. Perbekalan sudah habis. Maka mereka pun berdoa. Coba kita ngamalkan hadis ini, kata dia. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, masing-masing menyebutkan amal saleh. Subhanallah, tidak lama setelah itu ada mobil yang lewat, padahal tidak biasanya seperti itu. Ya, ada mobil yang lewat, lalu kemudian ternyata orang ini kebetulan bekerja di dekat situ. Dia memanggil, padahal dia tidak pernah mengenal kedua orang ini. Dipanggil begitu saja. Ya, aneh. Siapa orang ini? Lalu kemudian mereka pun akhirnya dibawa naik. Ternyata rumahnya cukup jauh dari situ, ya. Dia tinggal sendiri di rumah itu di sebuah bukit yang tidak ada penduduk yang lain. Sendirian dia. Bersama dengan keluarga, istri dan anak-anaknya di situ. Dan dia merasa senang tinggal di daerah Badui. Mungkin kalau di tempat kita sekarang ini gak ada daerah-daerah yang seperti itu. Jauh dari pemukiman manusia dan dia sendirian. Dia hanya mengandalkan mobilnya untuk ngangkut air dan seterusnya. Nah, tapi subhanallah, orang ini dikenal karam. Dikenal dermawannya. Ya. Nah, dari mana orang mengetahui kedermawanan orang ini? Itu dilihat kalau di belakang rumahnya banyak kulit-kulit kambing. Ya, berarti orang ini dermawan. Kalau ada tamu yang datang itu biasanya mereka menyembelih kambing. Nah, itu bisa diketahui kalau di belakang rumahnya banyak sekali kulit-kulit kambing. Karena mungkin mereka tidak mampu memanfaatkan mau diapakan kulit kambing ini. Tidak seperti di sebagian daerah di Indonesia, ya kan. Kulit itu masih bisa dimanfaatkan untuk jadikan makanan. Bisa dibikin sayur, bisa dibikin kerupuk. Naam, Masya Allah. Kalau mereka tidak mampu yang seperti itu. Naam, walhasil subhanallah. Ada tamu diberikan makanan. Dan ketika kedua orang ini, ya, dibawa ke rumahnya lalu kemudian ditanya, untuk apa kalian kok berjalan di tengah hari? Ya, kalian mau kemana? Heran dia. Padahal enggak ada kehidupan di situ. Lalu kemudian kedua orang ini pun menjelaskan masalahnya. Maka orang ini mengatakan, sudah kalian tinggal di sini dulu. Nanti saya berusaha mencarikan kendaraan untuk kalian untuk dibawa ke tempat yang dituju. Nah, subhanallah, tinggal di situ dengan nikmatnya. Kemudian keesokan harinya ada kendaraan, maka mereka pun pulang. Ya, dalam keadaan mereka tidak mengenal siapa orang ini. Nah, subhanallah, dan begitulah. Allah subhanahu wa ta'ala pasti tidak akan menyanyiakan hambanya apabila dia berdoa dengan ikhlas mengharapkan keridaannya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau hendak meminta, mintalah kamu kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, karena doa itu ibadah. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Kalau doa tersebut ibadah, maka mintalah langsung kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Enggak perlu menggunakan perantara. Ya. Berdoa kepada orang mati tidak diperbolehkan. Syirkun billah. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin kepada yang lain-lainnya. Jangan, mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau hendak meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka. Ketahuilah, kalau sekiranya umat ini seluruhnya, mereka semuanya bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan sedikit pun manfaat kepadamu, kecuali terhadap sesuatu yang telah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai takdirnya bahwa engkau akan mendapatkan manfaat itu. Wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Dan kalaulah manusia ini seluruhnya mereka bersatu untuk mendatangkan kemudaratan kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memudaratkan kamu dengan sesuatu apapun kecuali terhadap sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpa kamu. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena-pena itu dan telah keringlah lembaran-lembaran. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa takdir semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Tidak satu pun yang akan meleset dari takdir Allah. Jika demikian keadaannya, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah, maka hendaklah kita sandarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sandarkan seluruhnya kepada Allah. Manfaat dan madharrah itu tidak akan kita dapatkan sedikit pun kecuali jika itu telah menjadi ketetapan Allah. Nah, walaupun kita berusaha sepanjang hari untuk mendapatkan manfaat, untuk mendapatkan rezeki, kalau Allah tidak menetapkan itu, maka kita akan tidak mendapatkannya. Pasti kita tidak akan mendapatkan. Demikian pula sebaliknya, ya. Sehingga jika demikian keadaannya, sandarkan diri kita hanya kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa tawakkal 'ala Allah. Bertawakallah engkau hanya kepada Allah. Jika kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kita. Ya. Gimana cara kita bertawakal? Apakah kita duduk saja, tidur saja, tidak bekerja? Oh, bukan seperti itu keadaannya. Bertawakal itu harus disertai dengan akhdzul asbab. Mengambil sebabnya, ya. Bukanlah termasuk di antara cara bertawakal seseorang kalau kemudian dia menggunakan kendaraan, ketika dia hendak memarkir kendaraannya tidak dia kunci, dibiarkan terbuka begitu saja, kuncinya malah ditaruh di situ dengan alasan saya bertawakal kepada Allah. Oh, jangan seperti itu. Itu bukan tawakal, itu namanya tahawur, itu ngawur namanya. Ya, enggak boleh yang seperti itu. Lau tatawakkaluna 'ala Allah azza wa jalla haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung ini keluar dari sangkarnya dalam keadaan perutnya kosong. Ketika dia pulang di sore hari, ternyata perutnya itu telah penuh terisi makanan. Allah akan berikan rezeki seperti itu keadaannya. Coba kita perhatikan hadis ini. Ya. Berarti apa? Burung ini ketika keluar dari sarangnya, dia kan berusaha mencari sebab. Ya. Dia bukan malah tinggal di sarangnya saja, tunggu kapan makanan jatuh. Tidak seperti itu. Dia keluar dari sarangnya. Berarti dia mencari sebab. Di sore hari dia sudah dalam keadaan kenyang. Begitulah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sunnatuhu. Ya. Di dunia ini. Kita harus mencari sebab. Ya. Setelah kita berusaha, ternyata kita gagal mendapatkan apa yang kita harapkan. Barulah kemudian kita mengatakan, qaddarallahu ma syaa'a. Fa'al. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan seperti ini. Apa yang dikehendaki oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan melakukannya. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaan seorang mukmin itu. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah jalla wa ala minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang punya kekuatan, kuat imannya dan jasmaninya yang kuat, yang mendorong dia untuk semakin kokoh imannya, mendekatkan diri kepada Allah, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, walaupun semuanya baik selama dia punya iman. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kamu untuk mencari sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Wasta'in billah wala ta'jizan, dan hendaklah kamu meminta tolong kepada Allah, jangan merasa lemah, jangan bermalas-malasan. Nah itu. Jadi berusaha dulu mencari sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita sambil kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Jangan kita bermalas-malasan. Setelah ternyata kita berusaha tidak berhasil, nah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in asabaka syai, kalau menimpa kepadamu sesuatu kamu gagal, ya, fala taqul, maka jangan kamu mengatakan lau anni fa'altu kadza la kana kadza, kalaulah sekiranya aku seperti ini ya, tentunya yang akan terjadi itu seperti ini. Kalau sekiranya barangku saya taruh di sini, mungkin lebih laris. Kenapa saya taruh di sini ya? Jangan seperti itu, ya. Tapi hendaklah setelah kita berusaha, kita mengatakan qadarullah. Allah sudah menakdirkan seperti itu. Apa yang menjadi kehendak Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Fa inna law taftahu amana syaitan aw bab syaitan. Sesungguhnya law itu akan membuka pintu dari syaitan untuk kemudian menggoda kita dan menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan wasiat yang sangat penting, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat dan nasihatnya kepada seorang anak muda yang masih kecil, Abdullah ibn Abbas, yang menunjukkan bahwa Rasulullah sangat memperhatikan kondisi anak-anak pada zaman itu. Maka hendaklah kita pun demikian. Jangan kemudian kita biarkan anak-anak kita terlantar. Anak-anak kita mereka itu dipenuhi dengan lingkungan-lingkungan yang buruk. Tidak ada didikan dari orang tuanya yang baik. Tidak diajarkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadithun hasanun sahih. Hadith ini diriwayatkan oleh Tirmidhi. Dan beliau mengatakan hadith ini hasan sahih. Dan diriwayatkan dalam selain At-Tirmidhi. Kata Nabi SAW, ihfadillaha tajidhu amamak. Peliharalah agama Allah, maka engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Hendaklah engkau mengenal Allah di saat dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengenal kamu di saat kamu dalam keadaan sulit. Ya. Jadi di saat lapang jangan kita lupa kepada Allah. Di saat itulah kita ada kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Supaya apa? Allah membalas kita. Dalam keadaan kita kesulitan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakan kita. Wa'lam, dan ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan ketahuilah, apa yang tidak mengenai kamu itu tidak akan pernah menimpa kamu. Jika Allah telah menakdirkan, tidak akan mengenai kamu. Akan meleset dari kamu. Kamu tidak akan mendapatkannya. Itu kamu pasti tidak akan mendapatkan. Dan apa yang telah Allah tetapkan bahwa itu akan mengenai kamu, itu tidak akan meleset dari kamu. Karena itu adalah menjadi bahagianmu. Wa'lam, dan ketahuilah, annan nasra ma'as sabri, pertolongan itu datang di saat kita bersabar menanti pertolongan dari Allah. Wa annal farja ma'al karbi, dan kemenangan itu atau kelapangan itu akan datang disertai dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim dua kali, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Perhatikan dalam ayat ini. Al-usri, kesulitan disebutkan dengan alif lam. Akan tetapi ketika menyebutkan kemudahan, yusra disebutkan tanpa alif lam. Dalam artian apa? Kesulitan itu pada ayat yang pertama disebutkan al-usri, kesulitan. Itu juga kesulitan pada ayat yang kedua. Dalam artian itu pengulangan. Ya. Kesulitan itu hanya satu. Sedangkan penyebutan kemudahan itu disebutkan dua kali dalam bentuk nakirah, tidak pakai alif lam. Yang menunjukkan bahwa kemudahan yang pertama itu lain dari kemudahan yang kedua. Jadi jumlah kemudahan itu dua, sedangkan jumlah kesulitan itu satu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lan yaghliba usrun yusrain. Satu kesulitan itu tidak akan mungkin mengalahkan dua kemudahan. Dalam artian, di saat seorang dalam keadaan sulit, jika dia bertawakal kepada Allah, menyandarkan dirinya kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dan sesungguhnya dalam hadis ini banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan. Namun insyaallah taala mudah-mudahan apa yang telah kita bacakan memberikan manfaat kepada kita sekalian. dan menambah keimanan dan ilmu kita sehingga kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.